gak ada duit. Pengen rokok gak ada duit. Padahal mulut udah pahit. Ya gimana lagi gak ada duit. Gak ada duit. Gak ada duit. Pengen rokok gak ada duit. Padahal mulut udah pahit. Ya gimana lagi gak ada duit. Bukan ku mata duitan. Yo, sifat macam kayak setan. Yang pasti kebetulan. Padahal memang kebutuhan. Supaya bisa makan. Masa sih yeah. Nonton TV rupanya hujan. Aku lupa angkat jemuran. Apalah daya seorang beban. Selalu mengharapkan duit ceban. Agar diriku berkurang beban. Waktu sialku pukul 8. Aku tak ingin terulang lagi. Gak ada duit sama dengan mati. Ya gimana lagi sudah terjadi. Cuma bisa pasrah dan hadapi. Asalkan jangan mencuri. Jaga tangan agar tetap suci. Jalani hidup segenap hati. Yang terbaik sudah menanti. Yang sudah berlalu biarkan pergi. Tetap semangat jangan sampai mati. Semua orang memang macam kontrol. Semua sama aja pada tolol-tolol. Apalagi fans cikol. Paling nyebelin macam kontrol. Bentar dulu bentar. Kontol nyebelin kali memang hidup ini bangsat. Ngentot memang anjing. Pak buat COVID memang macam kontol. Apalagi sama OSIS memang macam ngentot. Apalagi juga monton anjing. Lo straight gua dibuat bangsat. Stop beri gua harapan. Dari pagi gua belum sarapan. Anjing memang nih orang. Minta disikat juga. Udah dulu lah anjing.